Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari baru, semangat baru di Syawal yang penuh berkah. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita telah akan mengkaji ayat 97 dari surat Al-Mu'minun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Kemenangan kita di hari fitri ini adalah kemenangan iman. Maka takbir, tahmid, tasbih kita kumandangkan di seluruh penjuru dunia sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas telah selesainya satu bonus, mega bonus yang begitu besar di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan mega bonus di tahun-tahun mendatang. Ada kesenangan, ada kesedihan. Kesedihan karena mega bonus telah hilang. Kemenangan, kesenangan karena kita termasuk golongan orang-orang yang menang. Maka kemenangan kita di hari ini jangan hancurkan dengan mengikuti godaan setan. Betapa banyak orang yang beriman dapat tahan di waktu musibah, tetapi menjadi hancur di waktu suka. Betapa banyak orang yang dapat bersabar di waktu duka, tetapi menjadi binasa di waktu bahagia. Untuk itu, doa ini adalah doa kita sepanjang ayat. A'udzubika min hamazatis syaitan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari bisikan dan godaan setan. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq, kita persilahkan. Ya, baiklah. Ayat ini adalah mengajarkan kita, yaitu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dari bisikan dan dorongan yang dibisikkan oleh setan. Bisikan itu, yaitu lafaz ayatnya adalah hamazat. Hamazatis syayatin diidopahkan. Maka Allah memerintahkan kepada kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, ya Tuhanku, kami saya berlindung. Semoga Engkau jauhkan kami dari bisikan-bisikan setan. Maka hal ini dapat kita lihat bagaimana Nabi Adam diciptakan dan diperintahkan Allah untuk sujud semuanya. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kecuali orang-orang yang membangkang tidak mau sujud pada saat itu, maka disebutlah orang-orang seperti itu iblis. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ayat itu juga ada dilafazkan di situ, ihbitu. Ihbitu min hajamia. Turunlah engkau semuanya dari sorga ini, orang-orang yang membangkang dan tidak mau sujud. Maka disitulah peran setan bagaimana membisikkan kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam untuk memakan makanan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Banyak keindahan di dalam sorga sana, dan ada satu larangan dan itulah yang dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam. Begitu hebatnya bisikan setan terhadap Nabi Adam alaihissalam pada saat itu, karena setan telah diperintahkan Allah turun dari dalam sorga tersebut. Itulah setan, begitu jauh bisikan itu dapat sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut. Itu adalah hal yang sangat-sangat merugikan hanya gara-gara bisikan. Maka kita jangan anggap sepele dan remeh tentang bisikan tersebut. Maka selalulah kita memohon doa kepada Allah supaya bisikan-bisikan setan terhindar dari kita, khususnya kita berada di bulan Syawal, dan khususnya kita sudah melewati bulan suci, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan di dalam bulan tersebut. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jana, Ustaz Fajrul, para pendengar rahimakumullah. Menarik ayat ini untuk menjadi perenungan kita di hari ini, dan kemudian tetap menjadi sebagai sumber inspirasi kita untuk hari-hari ke depan. Karena kita pada hari ini berada di hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, di mana kita merayakan hari kemenangan kita sebulan lamanya. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian pada fase hari raya Idul Fitri ini, sampai nanti kita akan masuk lagi ke Ramadan berikutnya, maka itu artinya kita sudah diletakkan di lapangan. Kita sudah bertugas di lapangan kembali untuk menerapkan segala bentuk latihan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, agar bisa kita terapkan di dalam aplikasinya secara lebih real dan secara lebih hakiki dalam kehidupan yang lebih nyata. Para pendengar rahimakumullah, ada dua bentuk, ya, ada dua hal yang harus kita pahami. Bahwasanya keberadaan kita pada hari ini di bulan Idul Fitri ini adalah sebagai hari yang tugas pertama kita untuk bisa menghadapi berbagai tantangan yang lebih berat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nafsu kita dapat kita belenggu dengan cara melemahkannya dalam bentuk puasa. Nah, ketika itu sudah lewat, ya, ketika itu sudah tidak lagi kita lakukan, maka yang terjadi selanjutnya adalah tantangan kehidupan yang kita lakukan akan lebih berat. Tidak ada lagi syaitan yang terbelenggu karena bulan Ramadan sudah selesai. Tidak ada lagi nafsu yang sangat dibelenggu, dikekang, dan dilemahkan oleh puasa yang kita lakukan. Karena pada hari ini, seterusnya kita tidak lagi berpuasa sebagaimana di bulan Ramadan, kecuali untuk puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Itu artinya kita akan menghadapi banyak sekali tantangan untuk hari ini dan juga hari-hari ke depan. Oleh karena itu, ingat baik-baik doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 ini. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Tolong ya Allah, bantu saya daripada bisikan syaitan. Ya, sungguh tidak mudah menghadapi hidup ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul bagaimana kemudian Nabi Adam alaihissalam bisa dijatuhkan oleh syaitan, ya, walaupun masih berada di dalam surga. Ya, di dalam surga sendiri tetap ada bisikan syaitan. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah, ditempatkan di atas permukaan bumi ini, maka perjalanan kehidupan yang dijalani oleh Nabi Adam jauh lebih berat, karena setan jauh lebih leluasa untuk menggoda Nabi Adam. Begitu juga keberadaan kita di hari raya Idul Fitri ini, jangan lampiaskan hawa nafsu kita, karena itu adalah hamazati syayatin, ya, termasuk daripada bisikan setan. Jangan anggap bebas. Dan kemudian banyak di antara remaja kita yang di bulan Idul Fitri ini, di hari pertama raya, ya, dia menyambutnya dengan bermain judi, dan ini banyak sekali yang terjadi. Mabuk, ya. Mabuk-mabukan, bermain judi, dan melakukan bisikan-bisikan syaitan, menganggarkan pakaian baru, aku punya pakaian baru, ya, aku punya kue-kue yang jauh lebih enak daripada yang kalian punya, aku punya perabotan yang serba lux dan serba baru yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, Ini semua adalah bentuk daripada hamazati syayatin, bisikan-bisikan syaitan yang harus kita hadapi di hari awal bulan Idul Fitri ini dan juga untuk selanjutnya. Berlindung kepada Allah pencipta dan pemilik sama dengan berlindung kepada zat yang maha kuat. Bisikan, godaan, siksaan, bahkan kejahatan makhluk itu lemah di hadapan kuasa ilahi. Jadikan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi dari godaan setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.